Apakah ada syarat seorang itu boleh mengeluarkan jarah, dan apakah semua jarah diterima? Yang boleh menjarah yang tahu asbabul jarah, tahu sebab kenapa orang itu dijarah, apa alasan atau apa sebab-sebabnya, bukti-bukti yang dia punya. Tentunya dia mengerti ilmu syariat, mengerti manhaj salaf seperti apa dalam jarh wa ta'dil. Artinya mengerti, seorang yang berilmu, punya ilmu tentang itu, dan berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan bukti, yang semacam itu yang diterima penjelasannya. Tidak harus seorang alim besar, itu yang masaya sebutkan. Tidak harus ulama besar masaya yang berbicara. Seorang talibul ilm, penuntut ilmu, selama dia ngerti manhaj salaf begini, kaidah-kaidah mereka begini, mengikuti masyaikhnya, dan fulan yang dia ketahui menyimpang dengan ini bukti-buktinya, menyalahi kaidah ini, boleh dia berbicara sebatas yang Allah berikan padanya ilmu.